Kusankan tuh kayak kulitnya Vita ini. Apa? Kuning kan. Aku kasih lagu special buat kamu semua ya. Kamu semuanya asik. Kita asik.